dalam lamunan kulihat pipimu basah air mata. Jangan merana, jangan merana, kalau cinta dingin putus cari penggantinya. Jangan merana, jangan merana, patah yang satu cari sejuta lainnya. Tak ada gunanya selalu tenggelam dalam duka nestapa karena cinta. Selalu tenggelam dalam duka nestapa karena cinta. Dalam duka nestapa karena cinta.